Sosial janda manis back and gay. Para lelaki tua muda kenal hati, padahal jamur muda masih kaji. Oke, ramas dia. Pelacur manis cantik tanpa diukur, banyak yang so jatuh hati, cek baku cek janda di bawah umur. Dari jauh gadis manis paling seksi, status sosial janda manis kekendeli, para lelaki tua muda kenal hati, padahal jamur muda masih kaki. Jamur bukan pelacur manis cantik tanpa diukur, banyak yang so jatuh hati, cek baku cek janda di bawah umur. Dari jauh gadis manis paling seksi, status sosial janda manis kekendeli, para lelaki tua muda kenal hati, padahal jamur muda masih kaji. Sumpah pertama ada manis yang disanya, spon jantung kakak hati mulai terbanya. Cari sakon terbalakan sertau ada nama, siapa tahu umpan dimakan ikan betina. Goropa merah kalau makan tak perlu mewah, apalagi pucuk manis yang masih sekolah. Tak perawan janda pun kakak minta, yang penting oke ada jamur masih muda. Bungkus! Sosial janda manis back and gay, para lelaki tua muda kenal hati, padahal jamur muda masih kaji. Jamur bukan pelacur manis cantik tanpa diukur, banyak yang so jatuh hati, cek baku cek janda di bawah umur. Dari jauh gadis manis paling seksi, status sosial janda manis back and gay, para lelaki tua muda kenal hati, padahal jamur muda masih kaji. Jamur bukan pelacur manis cantik tanpa diukur, banyak yang so jatuh hati, cek baku cek janda di bawah umur. Dari jauh gadis manis paling seksi, status sosial janda manis back and gay, para lelaki tua muda kenal